Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan sirah Rasul alaihi salatu wassalam, sirah Sayyidul Mursalin, dalam tajuk yang ditetapkan oleh panitia dengan judul Kaleidoskop Perjalanan Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mempelajari sirah, ya, mempelajari perjalanan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, bagi seorang mukmin, seorang muslim adalah sesuatu yang yufrih al-qalb, ya, membahagiakan jiwa, naam, membahagiakan seorang yang mempelajarinya. Karena yang sedang dia pelajari adalah qudwah, toladan bagi seluruh umat manusia. Maka yang dia akan dapatkan adalah kemuliaan, kesempurnaan, ya, dan juga hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentang kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun 571 Masehi kurang lebih. Dan itu adalah tahun di mana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya di dalam menjaga, melindungi Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan tentara bergajah, ya, tentara Abrohah dengan fil, gajah yang dia bawa, ya. maka terkenallah tahun itu dengan Amul Fil, tahun apa? Gajah. Wan Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam lahir ya ba'da hudusi na'am hadha yani al-hadas. Nabi alaihi salatu wassalam lahir setelah kejadian ini. Nah, sudah kita baca pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwa setelah Nabi alaihi salatu wassalam lahir ya, beliau tidak tinggal bersama dengan keluarganya, tetapi disusui oleh Halimatus Sa'diyah di tempat yang cukup jauh dari kota Mekah ya. Taib masih melewati Taif kurang lebih, jadi ada sekitar 100 km dari kota Mekah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam ya tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Dan tidak seperti keumuman ya, bayi-bayi yang disusui. Secara keumuman setelah 2 tahun dikembalikan. Biasanya membebani keluarga. Tetapi tidak dengan Halimah Sa'diyah. Dia justru merasa kehadiran sosok Muhammad bin Abdullah ini menjadi sebab kebahagiaan di tengah keluarganya. Ya. Tampak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya keluarga Halimah Sa'diyah. Ya. Naam. Sehingga meminta kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu agar lebih lama tinggal bersama dengan Halimah Sa'diyah. Nah, dan memang betul. Sampai sekitar umur ya 4 atau 5 tahun. Dan dikembalikannya beliau alaihi salatu wasalam adalah karena ada kejadian syaqqus sadri. Syaqqus sadri, dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Saya ulang sedikit di sini namanya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih Muslim ya. Sahih Muslim ya. Tayyib, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Wa qad kuntu ara atharul muhit au mahiti fi sadrihi." Dan sungguh saya melihat bekas jahitan atau bekas dada yang dibelah pada dada Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi Anas bin Malik melihat, menyaksikan. Ya. Nah, artinya Anas bin Malik ya ditunjuki oleh Nabi alaihi salatu wassalam ya, melihat bekas tadi. Jadi itu bukan mimpi. Ya. Tetapi betul-betul kenyataan. Betul-betul kenyataan. Anas bin Malik bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril." Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ketika itu Rasulullah sedang bermain dengan anak-anak. Fa akhadahu, diambillah Rasul alaihi salatu wassalam, fa sara'ahu, ditidurkan. Fasyaqqa an qalbihi, dibelah dadanya di bagian jantungnya. Fastakhrajal qalba, kemudian dikeluarkan jantung itu. Jadi yang dikeluarkan jantungnya. Fastakhraja minhu alaqatan, dari jantung itu ada alaqah, ada segumpal darah, diambil oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Faqal, kemudian Jibril berkata, "Hadza hadzu syaitani minka." Ini bagiannya syaitan darimu. Thumma ghasalahu, setelah diambil ini alaqah ya, yang itu adalah bagian syaitan, kemudian dicuci jantungnya Nabi alaihi salatu wasalam fi postin min dhahab. Nah, bima izzamzam, ternyata Jibril membawa wadah dari emas, postin min dhahab, kemudian dicuci jantungnya Nabi alaihi salatu wasalam bima izzamzam. Dikembalikan lagi, thumma la'amahu, kemudian ditutup kembali, thumma a'adahu fi makanihi. Waja'a al-ghilman yas'auna ila ummihi, faqalu inna Muhammadan qad qutil. Ya. Anak-anak pun berlarian kembali kepada Halimah sambil mengabarkan bahwa Muhammad dibunuh, anna Muhammadan qad qutil, fastaqbaluh. Maka manusia ketika itu berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian. Nah, fastaqbaluh wa huwa mutaqanni'ul laun. Ternyata Rasul masih hidup, hanya saja wajahnya sangat pucat. Nah, jadi ini kisah yang diceritakan oleh Anas. Tentu Anas tidak menyaksikan kejadian, ya. Karena Anas ya berjumpa dengan Nabi ketika Nabi hijrah. Nah, ketika Nabi hijrah, Rasul sudah berumur 53 tahun ketika itu. Baru Anas bersama dengan Nabi. Anas datang kepada Nabi ketika berumur ya masih kecil, masih 7 tahun. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya. 7 atau 8 tahun ketika itu. Qila dalam sebagian riwayat 10 tahun. Artinya Anas tidak menyaksikan kejadian ini, tetapi mendapatkan kisah cerita dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun bekasnya beliau melihat. Adapun bekasnya beliau melihat. Nah, seperti tadi kita dengarkan ucapan Anas, waqad kuntu ara azara al-muhiti fi sadrih. Saya melihat bekas belahan dada itu. Nah, belahan itu di dada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hadis sahih, ikhwan, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dalam Kitabul Iman. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Yeah. Dan tentu ini bagian dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hati itu punya pengaruh besar dalam kehidupan. Seperti dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal anggota tubuh. Kalau baik, maka akan baik seluruh jasad. Tapi kalau rusak, rusak pula seluruh jasad. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu, bagian itu adalah al-qalb, jantung. Ya. Qalbu. Ya. Yang seringkali diartikan hati. Kalau hati sebenarnya beda lagi dengan apa? Qalb. Ya. Nah. Karena disitulah letak akal, disitulah letak iman. Fil qalb. Wala syakka anna tadhira min hadhi syaitan huwa irhasun mubakkirun lin nubuwah. Tidak kita ragukan lagi bahwa dibersihkannya qalbu Rasul alaihi salatu wasalam dari bagian syaitan itu merupakan tanda kenabian yang sudah ditampakkan sejak awal. Itu sudah luar biasa. Nah, artinya ibu susunya Nabi yakin betul bahwa telah terjadi sesuatu pada Nabi. Bagaimana tidak yakin? Dadanya terbelah. Ada bekasnya. Wong tadinya tidak ada jadi ada bekas. Yeah. Anak-anak pun melihat, menyaksikan bagaimana datang sosok yeah, yang membawa Nabi, menidurkannya, membelah. Yeah. Sehingga mereka yakin bahwa Muhammad telah dibunuh. Yeah. Kalau secara apa namanya manusiawi, secara akal orang dibelah dadanya, diambil jantungnya, mati. Jelas mati. Fa subhanallah, ini adalah salah satu tanda dari kenabian yang sudah muncul sejak awal. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, dengan demikian hati beliau itu tidak pernah ada bisikan kejelekan sama sekali. Tidak pernah ada bisikan kejelekan sama sekali. Fala yahillu au yahullu fi qalbihi syai'un. Di dalam hati Nabi itu tidak ada sesuatu yang mengotori. Semuanya adalah tauhid. Tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini kejadian syaqqu sadri, ya, dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wasalam yang menjadi sebab dikembalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kepada keluarganya di Makkah, ya. karena saking cintanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka dikembalikan. Takut terjadi sesuatu. Takut terjadi sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sudah kita sebutkan juga kemarin bahwa sekembalinya Rasul alaihi salatu wasallam di Makkah, tidak berselang lama meninggallah sang ibu. Ya. Aminah. Berpindah kepada pengasuhan kakeknya, Abdul Muttalib. Pun tidak lama, umur 8 tahun, ya, meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Ya. Tayyib. Kemudian berpindah kepada, ya, pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib, ammuhu. Ya. Dan disebutkan bahwa paman Nabi alaihi salatu wasallam ini bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang berlebih. Ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam, ya, terlatih di situ untuk mandiri. Nabi alaihi salatu wasallam pun, ya, beliau tidak menggantungkan pada Abu Talib. Waqad sabata annahu amila ala ra'yil ibil li ahli Makkah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bekerja sebagai penggembala domba. Bukan dombanya Abu Talib. Dombanya orang-orang kaya di kota Mekah. Nah, muqabil qararit. Untuk dibayar dengan, ya, beberapa, ya, keping. Ya, qararit. Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Bukhari rahimahullah, juga sahih Muslim. Nah, wala'alla dhiqa hali Abi Talibin huwa alladhi dafa'ahu ilal amali li musa'adatih. Sepertinya memang sebab yang mendorong Nabi bekerja adalah karena kefakiran yang ada pada Abu Talib. Itulah yang kemudian mendorong Nabi untuk bekerja. Li musa'adatih, untuk membantu sang paman. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki ini juga terjadi pada setiap nabi dan rasul yang beliau utus, yang Allah utus. Disebutkan dalam riwayat bahwa tidaklah ada nabi dan rasul yang diutus illa waqad ra'al ghanam, kecuali telah apa? Mengembala domba-domba. Dan di situ ikhwatil kiram ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa ra'yul ghanami fihi durbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala riayatil bashar fima ba'du. Dan di dalam pengembalaan domba-domba ini ada tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah dari Allah untuk nabinya alaihi salatu wasallam bagaimana nanti di masa yang akan datang akan membimbing manusia. Karena orang yang mengembala domba-domba itu mesti banyak hal yang dia lakukan. Yang dia perhatikan adalah semua. Pengembala yang baik itu akan memperhatikan semua domba. Ya. Kalau ada yang jalannya terlambat, ya, mesti dia akan perhatikan. Kalau tanah yang ada di sekitar domba tidak berumput, mesti akan digiring ke tanah yang berumput. Ya. Ketika datang serigala yang membahayakan, mesti akan dilindungi, akan diusir. Demikianlah. Nah, tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Bukan sesuatu yang kebetulan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bagi orang tua ini tentu menjadi sebuah pelajaran. Bagaimana mengajari anaknya untuk memiliki kemandirian, ya, memberikan tugas-tugas yang masih di dalam batas kemampuannya, masih dalam batas akalnya, ya. Bukan membebani, bukan menyakiti, tetapi mendidik bagaimana mereka memiliki tanggung jawab, mendidik agar mereka memiliki kepedulian, ya, mendidik agar mereka memiliki kemampuan untuk mandiri di masa yang akan datang. Wabillahi taufik. Terus berlanjut ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam di masa kecilnya sudah terdidik dengan kedewasaan, terdidik dengan kemandirian. Sampai pada saat, ya, Nabi alaihi salatu wassalam juga mengikuti perjalanan dagang, safar bersama dengan pamannya Abu Thalib. Ini kisah juga ma'rufah. Laqad istahaba Abu Thalibin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi safrati tijaratin lahu ila Syam. Nabi alaihi salatu wasallam diajak pamannya Abu Thalib. Abu Thalib berdagang sebagaimana orang-orang Quraisy berdagang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itulah pekerjaan orang-orang Mekah ketika itu. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Mereka memiliki rihlah, perjalanan-perjalanan dagang, kadang di waktu musim dingin, kadang di waktu musim panas, rihlatash syita, perjalanan di musim hujan, was-shayf, dan perjalanan di musim apa? Panas. Terkadang ke Syam, terkadang ke Yaman. Nah, suatu saat Abu Thalib mengajak Nabi alaihi salatu wassalam yang masih kecil ketika itu untuk pergi ke Syam. Berapa umur beliau ketika itu? Nah, di sini ada perbedaan riwayat. Wa kana Nabi alaihi salatu wassalam fitasi'ah awil ashirah awisaniyata asarah. Ada khilaf dalam riwayat. Ada yang mengatakan 9 tahun ketika itu Nabi safar bersama dengan Abu Thalib. Ada yang mengatakan Nabi berumur 10 tahun. Ada yang mengatakan Nabi berumur 12 tahun. Min umrihi. Ya. Walaupun yang kemudian masyhur sering kita dengar adalah umur berapa tahun? 12 tahun. Umur 12 tahun. Ya. Ada sebuah kejadian, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, di mana ketika itu rombongan Abu Thalib ya, sampai ya di daerah Busra, daerah Busra. Ya, daerah Busra. Di situ bertemu dengan seorang pendeta, rahib yang bernama Bahira atau Buhaira. Ya. Nah, Buhaira ini rupanya nah melihat ada tanda-tanda kenabian pada sosok yang ada di hadapannya. Meminta kepada orang-orang Quraisy ini untuk duduk sejenak makan bersama dengan Buhaira. Ya. Akhirnya mereka makan bersama dengan Buhaira, waktunya sejenak, waktunya sebentar saja. Ya. Waktunya sebentar. Ada beberapa riwayat disebutkan terkait dengan kejadian ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Tetapi intinya ya bahwa ya nah Buhaira berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga orang ini, menjaga anak ini, menjaga anak ini. Ya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah disebutkan dalam banyak kitab-kitab sirah ya. Banyak kitab-kitab sirah ya, yang sebagiannya dhaif ya, lemah riwayatnya, tetapi ala kulli hal pendeta ini bisa melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah hal yang penting untuk kita ingatkan. Sebetulnya sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang telah lalu. Tetapi fala ba'as, tidak mengapa kita ulangi di sini. Ya. Jadi kejadian berjumpanya Nabi Muhammad SAW yang masih sangat muda ketika itu. Berumur berapa? 12. Ada riwayat mengatakan 10. Ada riwayat mengatakan 9. Ya. Ternyata riwayat ini ditangkap oleh orang-orang yang membenci Islam, ya, orang-orang orientalis atau mustasyrikin, ya, untuk mencela Islam. Waqad hawala ba'dul mustasyrikin an yabniya ala hadhil qissah ittihamat. Sebagian mustasyrikin, sebagian orientalis memanfaatkan kisah ini, kisah perjumpaan Nabi alaihi salatu wasallam dengan Buhaira untuk melancarkan tuduhan-tuduhan keji. Tuduhan-tuduhan keji. Ya. Nah. Haitsu za'amu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaqqa ilmat Taurah an Bahira. Apa tuduhan itu? Mereka mengatakan Nabi ketika bertemu dengan Buhaira belajar Taurat kepada apa? Buhaira. Ya. Belajar Taurat. Nah. Artinya di kemudian hari, apa yang dibacakan oleh Nabi berupa ayat Al-Quranul Karim, itu adalah apa yang dipelajari dari pendeta tadi, Buhairah. Luar biasa ini. Luar biasa. Bisa jadi orang ketika mendengar ini terbawa. Terbawa kepada syubhat, terbawa kepada pemikiran yang tidak benar. Ya. Tapi itulah pekerjaan syaitan. Pekerjaan syaitan seperti itu. Kira-kira ada berita yang bisa dipelintir. Kira-kira ada riwayat yang bisa dibelokkan. Nah, dibantah oleh para ulama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bantahannya sederhana saja. In kaifa ya'qil an yaltaqiyan nabiy alaihi salatu wasallam fi sinni tsaniyata asrata ilma at-taurah? Apa mungkin seorang nabi atau seorang anak di umur yang 12 tahun, apalagi dalam sebagian riwayat menyebutkan umurnya berapa? 9 tahun. Apa mungkin? Hal yuqal, apakah masuk akal? Seorang anak berumur 12 tahun belajar Taurat, ya, ilmu Taurat. Ini satu, Taurat. Banyak juga ilmu Taurat. Ini satu. Kedua, waktunya juga sangat apa? Sangat pendek. Hanya sekedar suguhan makan saja. Karena Buhairah tidak lama, ya, berjumpa dengan orang-orang Quraisy ini, para pedagang, hanya untuk menyuguhi makan saja. Ini kedua. Ya. Naam. Mustahil. Fi sa'ati ta'am allati iltaqa hilalaha bi Buhaira. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, lebih-lebih lagi di sana ada penghalang, yaitu penghalang bahasa. Nah, penghalang bahasa. Nabi alaihi salatu wasallam ummi la yaqra. Nabi alaihi salatu wasallam Allah takdirkan tidak bisa membaca. Dan ini tidak mengurangi, ya, kesempurnaan beliau sebagai seorang rasul. Tetapi Allah kehendaki, ya, untuk menunjukkan bahwa memang Al-Qur'anul Karim mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan tulisan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan hasil karya sastra. Ya. Yang saat itu dibangga-banggakan oleh orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab dulu bangga dengan sastra. Bahasa mereka demikian tinggi. Sampai Ka'bah itu, ya, digantungkan di sekitarnya, ya, puisi-puisi, syair-syair, ya, yang saat ini masih ada. Ada sebagian buku itu mengumpulkan syair-syair yang dulu digantungkan di Ka'bah. Nah, ada namanya mu'allaqat, as-sab'ah, ya. Syair-syair jahiliyah yang digantungkan di Ka'bah. Memang indah. Ya. Tetapi ternyata ketika dihadapkan dengan Al-Quranul Karim, tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang mampu dan bisa mendatangkan seperti Al-Quranul Karim. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakum. Bagaimana mungkin Nabi alaihi salatu wasallam belajar Taurat di waktu yang sangat singkat? Bagaimana mungkin Nabi alaihi salatu wasallam belajar Taurat di umur yang masih anak-anak? Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam belajar Taurat di saat di sana ada penghalang bahasa? Yeah. Bukan bahasa Arab yang dipakai dalam Taurat itu. Bukan bahasa Arab, Ibrani. Yeah. Nabi sendiri tulisan Arab saja tidak menulis, Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian membaca bahasa Ibrani. Sesuatu yang tidak mungkin, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Ini kurang lebih hal yang perlu kita ingatkan di sini, bahwa, ya, sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, nah, di antara faedah yang kita bisa ambil dan kita petik adalah, ya, membela syariat ini dengan membantah tadi, mengetahui sebagian orang-orang yang membenci Islam mengambil manfaat dari riwayat-riwayat yang kemudian mereka bawa kepada pemahaman yang batil. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita langsung kepada pembahasan zawaj, pernikahan Rasul alaihi salatu wasallam dengan Khadijah. Pernikahan Rasul dengan Khadijah. Taib. Riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Khadijah ketika berumur 40 tahun. Afwan, 25 tahun. Berarti dari tahun 571 tambah 25. Nah, 571 atau 570 ditambah berapa? 25. Berarti berapa? Taib. 700 eh berapa? 571 tambah 25, ya. Berarti 596 atau 595, ya. 596. Ada yang mengatakan tahun 571 Masehi beliau apa? Beliau lahir. Taib. Jadi beliau menikah pada tahun 596. Nah, Masehi. 596 Masehi. Menikahi Khadijah. Taib. Sebab pernikahannya diawali dengan Nabi alaihi salatu wasalam bekerja untuk Khadijah. Nah. Riwayah tuhaddidu bidayat at-ta'arufi bainahuma an tariqi amali Rasuli alaihi salatu wasalam fi tijarati Khadijah. Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa awal kali ta'aruf, perkenalan antara Rasul alaihi salatu wasalam dengan Khadijah, belum diangkat menjadi Rasul tentunya, adalah ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya'mal bekerja, ya, kepada Khadijah. Menjalankan tijarahnya Khadijah. Di beberapa tempat Nabi alaihi salatu wasalam memperdagangkan ya, tijarahnya Khadijah. Dan disebutkan bahwa setiap perjalanan itu ya diikuti oleh budaknya Khadijah. Wa hakalaha ghulamuha Maisarah. Budaknya Khadijah yang bernama Maisarah ya menceritakan, Maisarah ini laki-laki. Maisarah ini laki-laki namanya. Dulu zaman kita belajar itu ya, masih SD, pikiran kita Maisarah itu perempuan. Tidak tahu kalau panjenengan bagaimana ya kan. Seperti Salamah, orang Arab itu Salamah biasa nama laki-laki. Nah, ya. Ada sahabat yang bernama Salamah Ibnul Aqwa, yang langkah kakinya itu lebih cepat daripada kuda. Itu Salamah Ibnul Aqwa. Ya. Kalau di Indonesia nama Salamah itu biasanya apa? Ya, sudah terbayang perempuan ini, Salamah atau Maisarah. Ya. Baik, ini Maisarah budak Khadijah, ya, yang mengiringi Nabi alaihi salatu wasallam di dalam perjalanan dagangnya. Disitulah Maisarah melihat bagaimana tabiat Rasul alaihi salatu wasallam, akhlak Rasul alaihi salatu wasallam, dan itu semuanya diceritakan kepada Khadijah. Fa'ajabat bihi. Khadijah demikian kagum, ditambah dengan berita-berita yang telah didengar sebelumnya. Waqad khatabaha, na'am. Kemudian setelah itu ya terjadilah pernikahan. Dan pernikahan Nabi alaihi salatu wasallam dengan Khadijah inilah pernikahan yang sama dengan pernikahan Islam. Sebagaimana ayahnya Nabi alaihi salatu wasallam juga pernikahannya adalah dengan pernikahan seperti Islam saat ini. Ya. Karena model pernikahan di masa jahiliyah sangat banyak. Model pernikahan ketika itu sangat banyak. Ya. Dengan model-model yang tidak bisa menjamin kebersihan nasab. Ada salah satu modelnya adalah wanita kalau ingin menikah, ya, pasang bendera di depan rumahnya. Berarti menunjukkan dia siap menikah. Maka akan mendatangi wanita ini sekian banyak laki-laki. Fulan datang, besok lagi lain fulan lagi, besok lagi lain fulan lagi. Sampai kemudian punya anak. Ketika sudah lahir anak, dipanggil nih semua laki-laki ini. Ya. Kemudian dilihat mana yang paling mirip. Maka itulah bapaknya. Ya. Nah kalau seperti itu bagaimana? Ini nasabnya ya, sangat sangat tidak jelas. Ya. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam nasabnya jelas, terang. Sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan pernikahan Nabi alaihi salatu wasalam dengan Khadijah pun juga pernikahan ya, yang sama seperti pernikahan Islam, yaitu ya, dari pihak Rasul alaihi salatu wasallam melamar kepada wali. Walinya siapa? Khadijah, kemudian dinikahkan oleh sang wali. Hanya saja ada khilaf ya, dalam riwayat siapakah yang menikahkan? Apakah ayahnya Khadijah yang menikahkan? Ya. Jadi sebagian riwayat mengatakan bahwa yang menikahkan Khadijah adalah ayahnya sendiri, Khuwailid ibnu Asad. Khuwailid ibnu Asad. Dan ini adalah pendapat Az-Zuhri. Pendapat Az-Zuhri, ya, yang mengatakan bahwa yang menikahkan Khadijah adalah ayahnya sendiri, Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad. Ya. Nah, kemudian sebagian lagi berpendapat, ya, Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq berpendapat bahwa, ya, atau sebagian berpendapat bahwa yang menikahkan adalah paman dari Khadijah, Amr bin Asad, bukan Khuwailid, ya, tapi Amr. Amr itu pamannya. Pamannya napa? Siapa? Khadijah. Dan paman kan juga wali. Ya. Karena Khuwailid sudah meninggal. Demikian dikatakan oleh sebagian riwayat. Tetapi sama saja, apakah yang menikahkan adalah ayahnya Khadijah ini, Khuwailid ibnu Asad, atau yang menikahkan adalah pamannya Amr ibnu Asad, maka ini adalah pernikahan yang sama dengan pernikahan apa? Islam. Ya. Kalau ayah tidak ada, maka yang mengganti walinya adalah siapa? Ya, saudaranya ayah, ammuh. Ya. Saudaranya ayah. Nah, kalau tidak ada kakeknya. Kalau ada kakek, kakeknya yang menikahkan. Fa'ala kulli hal, Nabi alaihi salatu wassalam menikah dengan Khadijah dengan pernikahan yang juga sangat jelas nasabnya. Ya, dengan pernikahan yang jelas. Dalam riwayat Zuhri, beliau berpendapat yang menikahkan adalah Khuwailid ibnu Asad. Sebagian berpendapat bahwa yang menikahkan adalah pamannya Amr ibnu Asad. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bukan pernikahan-pernikahan yang jelek yang banyak tersebar di zaman jahiliyah ketika itu. Berapa umur Khadijah? Kalau umur Nabi jelas 25 tahun. Baik. Tahun 296 Masehi menikahi Khadijah. Tapi berapa umur Khadijah? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ikhtalafat riwayat. Riwayat, ya, sirah tidak sama. Ada yang mengatakan bahwa Khadijah ketika itu berumur saminah wal isrun, 28 tahun. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa Khadijah ketika itu berumur 28 tahun. Ya. Riwayat Al-Waqidi mengatakan bahwa Khadijah berumur arba'in, kanat fi arba'in, umur 40 tahun. Ya. Ya, dulu zaman kita belajar ya, yang terkenal berapa? 40. Ya. Kalau sejak kecil kita dengar khilaf, mumet juga. Ya, kan, ya. Masih SD atau SMP kemudian belajar khilaf. Ya. Tapi inilah kenyataan yang ada, bahwa di dalam kitab-kitab sirah itu disebutkan, ya, adanya perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan Khadijah umur 28 tahun, ya, ada yang mengatakan bahwa Khadijah berumur 40 tahun. Khilaf yang sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Karena yang paling penting adalah pernikahan beliau dengan siapa? Khadijah, sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Nah, dan dengan apa namanya? Nah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan dari pernikahan itu terlahir 6 orang. Waqad anjabat Khadijah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakaraini wa arba' inas. Terlahir dari rahim Khadijah, ya, 6 orang. Anak, 2 putra dan 4 apa? Putri. Nah. Dan dari sinilah sebagian apa namanya? Sebagian ahli sirah mengatakan dan merojihkan bahwa umur Khadijah baru 28 ketika itu. Sebagian merojihkan karena ini. Karena kalau di umur apa namanya sudah 40, kemungkinan, ya. Tapi bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun lebih bisa melahirkan berapa? 6 putra putri. Fa'ala kulli hal, na'am. Yang masyhur dari riwayat bahwa Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha melahirkan untuk Rasul alaihi salatu wasalam 6 orang putra-putri. Naam. Adapun 2 orang putra adalah Al-Qasim wa Abdullah. Yang pertama adalah Al-Qasim, laki-laki yang pertama Al-Qasim. Oleh karena itu beliau lebih dikenal dengan apa kunyah Abul Qasim. Kemudian Abdullah. Abdullah inilah yang kemudian diberi lakab dengan At-Tayyib, At-Tahir. Jadi putra beliau yang bernama Abdullah diberi lakab julukan At-Tayyib. Abdullah At-Tayyib. Atau Abdullah At-Tahir. Abdullah At-Tahir. Adapun putri Nabi alaihi salatu wasallam 4 orang, Zainab, ya, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Ruqayyah. Ya, Ruqayyah. Adapun 2 orang putra Nabi alaihi salatu wasallam wafat sebelum, ya, sebelum Nabi diangkat menjadi apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Masih kecil wafat, Al-Qasim dan Abdullah. Adapun 4 orang putri menjumpai masa Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, fa aslamat, mereka semuanya fa aslamna, mereka semua masuk Islam. Nah, mereka semua masuk Islam. Nah, dan mereka adalah ahlu baitir rasul alaihi salatu wassalam. Pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam demikian banyak mengenang, ya, mengenang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini terkait dengan Thayyib, pernikahan beliau dengan Khadijah. Tanggungnya sampai maghrib. Kalau ada yang punya hajat, tafadhol ya, ikhwan. Kita lanjutkan, ikhwan. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, ya, wafat sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tufiyat Khadijah qabla hijratin Nabi alaihi salatu wassalam ilal Madinah bi 3 sinin. 3 tahun sebelum hijrah. Dan di bab sebelum terjadinya Isra apa? Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu adalah tasliyah, ya, sebagai penguat dan penghibur Rasul alaihi salatu wasallam atas musibah yang menimpa beliau dengan wafatnya Khadijah, kemudian kematian siapa? Abu Thalib. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini kurang lebih pembahasan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Khadijah. Umur beliau 25 tahun. Dari 25 tahun, ya, tahun 596, ya, menuju diangkatnya beliau sebagai rasul tahun berapa? Ketika beliau berumur 40 tahun. Nah, ketika beliau berumur 40 tahun diangkat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Nah, berarti tahun 610 atau 611. Di situ Nabi alaihi salatu wasalam diangkat menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, kita sedikit mengambil kesimpulan bahwa beberapa kejadian tadi, ya, menunjukkan bahwa Allah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga. Dan penjagaan Allah ini juga menunjukkan, ya, tanda-tanda kenabian. Menunjukkan tanda-tanda kenabian. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan Nabi dari hiruk pikuk kota Mekah. Dijauhkan dari sekian banyak kejelekan dengan dipeliharanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Halimah Sa'diyah. Tempatnya jauh. 100 km lebih. Zaman dulu bagaimana? Mekah banyak kejelekan ketika itu. Orang tawaf telanjang, ya, pembunuhan, riba, kesyirikan, dijauhkan dari kejelekan yang ada di kota Mekah ketika itu. Kemudian yang kedua, ya, Nabi alaihi salatu wassalam dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil bagian syaitan. Dan itu disaksikan. Sebenarnya mudah bagi Allah untuk ya mewujudkan kejadian itu tanpa ada orang yang melihat. Kan demikian. Ya. Atau tanpa ada bekas. Juga mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah berkehendak ya, kejadian itu dilihat, disaksikan. Dan tidak bisa dipungkiri, itu memang terjadi. Dan ada bekasnya. Dan Rasul mendengar dan tahu apa yang diambil oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Yani hadzuhu minas syaitan. Bagian syaitan dibuang. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Nabi kembali ke kota Mekah juga masih dijauhkan oleh Allah dari hiruk pikuk kota Mekah. Kenapa demikian? Karena beliau bekerja sebagai penggembala. Beliau bekerja sebagai penggembala. Dan yang namanya penggembala itu jauh dari kota Mekah. Ba'ud. Jadi ba'udah min Mekah. Sehingga beliau tidak mendengar hal-hal yang tidak baik. Faqad waradat riwayat wa in kanat dha'ifah tufidu anna Allah Ta'ala asamahu min sama' wa musahadatil a'ras fi sabah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi alaihi salatu wasallam dari melihat hal-hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang tidak baik di hari-hari beliau mengembalakan apa? Nah, domba-domba. Yaum an kana yar'al ghanam. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bahkan ya diselamatkan oleh Allah dari terbukanya dada beliau. Dada saja tidak terbuka. Ya. Nah, disebutkan dalam riwayat, riwayatnya dhaif, tapi dalam kitab-kitab sirah kita sering dengar ya. Waradat riwayat dhaifah tufidu annallaha ta'ala asamahu minal 'uri. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dari 'uri, terbukanya aurat. Terbukanya aurat. Wa huwa fata yanqulu ma'a aqranihi hijarah yal'abuna biha. Di mana mereka biasa bermain dengan teman-teman sebaya mengangkat batu ya. Biasanya terbuka dengan enak membuka aurat. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa. Ya, tidak terbuka auratnya. Nah, ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau menjadi nabi dan rasul ya pada tahun 611 Hijriah. 611 apa? Masehi. 611 Masehi. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita bacakan ya. Nah, kejadian pada tahun zawaj, menikahnya Nabi alaihi salatu wasallam dengan Khadijah. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membacakan kejadian pada saat beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu alam, naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.